datang dan pulang. Namun dalam Tuhan kita bersaudara, dalam iman dan percaya kepadanya, Yesus Juru Selamat kita. Dari tangannya ada berkat melimpah, yang terbentang luas di tanah air tercinta. Terus maju beritakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah lautan pulang dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini dan aku ucapkan. Selamat datang saudaraku yang ada di tanah Sumatera. Yang ada di daratan Jawa. Selamat Natal saudaraku yang ada di Pulau Dewata. Selamat Natal saudaraku di NTB dan Kalimantan. Pulau Maluku. Selamat Natal saudaraku yang ada di Sulawesi. Selamat Natal saudaraku yang ada di Maluku Utara. Sumatera. ada di daratan Jawa. Selamat Natal saudaraku yang ada di Pulau Dewata. Selamat Natal saudaraku di NTB. Papua.